بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسئل فضيلة الشيخ ما هي طريقة صحيحة في طلب العلم؟ هل يكون بحفظ المتون في علوم الشريعة أم فهمها؟ أم فهم؟ نعم، في علوم الشريعة. طيب، هل يكون بحفظ المتون في علوم الشريعة أم فهمها؟ نرجو التوضيح حفظكم الله تعالى. الشيخ محمد بن صالح العثيمين dalam kitabul ilm dari pertanyaan yang ke-68 beliau ditanya ma hiya tariqah, apa cara yang benar dalam menuntut ilmu, apakah dengan menghafal matan-matan dalam ilmu-ilmu syariat atau memahaminya saja. Maka kami mengharap penjelasan. Semoga Allah SWT menjaga anda. Fa'ajaba fadilatu biqawlih ala talibil ilmi an yabda'al ilm syai'an fa syai'an. Jadi beliau ditanya tentang cara menuntut ilmu yang benar bagaimana. Apakah cukup dalam ilmu itu faham? Yang penting faham dari pelajaran yang disampaikan, dari akidah, tafsir, bahasa, nah, dan yang lainnya. Apakah hanya cukup yang penting faham, atau juga perlu dihafal? Maka beliau jawab, seorang penuntut ilmu hendaknya dia memulai mempelajari ilmunya dengan sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Baik, sedikit demi sedikit. Fa'alaika an tabda'a fil usul wal qawaid wal dhawabit wa ma ashbaha dhalik min al mukhtasarat ma al mutun. Maka hendaknya bagimu memulai prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah dan patokan-patokannya, dan yang semisal itu dari al mukhtasarat, hal-hal yang ringkas, ma'al mutun, beserta matannya. Li'anna al-mukhtasarati sullamun ila al-mutawwalat. Karena hal-hal yang ringkas itu adalah tangga menuju hal-hal yang panjang atau yang meluas. Demikian nasihat Syekh. Nanya seorang penuntut ilmu, dia memulai dari yang prinsip yang betul-betul penting, mendasar. Baik, dari kaidah-kaidahnya dan juga dari patokan-patokannya. Seorang dalam dia mempelajari bahasa Arab, maka dia pelajari dahulu dari nahwu dan sorofnya. Kemudian disertakan di sana percakapan. Dan demikian juga seorang yang dia ingin mengetahui lebih mendalam tentang hadis, pelajari ilmu mustalah. Demikian juga seorang yang dia ingin mendalami ilmu tafsir, maka pelajari dari ilmu fi tafsir, dari mukaddimah-mukaddimah ilmu dalam hal tafsir. Nah, seorang dia ingin mempelajari akidah, pelajari dahulu tentang arkanul iman, arkanul Islam. Nah, dan demikian juga dari rububiyah, uluhiyah, dan yang lainnya dari yang mudah-mudah, yang prinsip. Taib. Dan demikian juga seorang yang ia ingin mendalami ilmu fikih, pelajari juga yang prinsip-prinsipnya. Taib, usulnya. Wa ma asbaha dhalik min al-mukhtasarat ma al-mutun. Dari matannya belajar dia tentang wudu. Banyak di sana karangan-karangan tentang wudu, karya-karya ulama tentang wudu, baik itu yang tebal ataupun yang tipis, banyak. Tapi pelajari dulu yang tipisnya. Pelajari dulu yang ringkasnya. Jika di sana ada matennya, kemudian ada syarahnya, pelajari dari yang ringkasnya, yang pendeknya. Karena seorang talibul ilm, ketika dia baru, maka dibutuhkan kemudahan baginya. Sebab kalau awal-awal dia menuntut ilmu, mendapatkan hal yang sulit, maka mudah sekali dia untuk bosan. Mudah sekali dia untuk meninggalkan dan berhenti. Maka jangan sampai dia salah jalan. Sebab para ulama pun menasihatkan seperti itu, yaitu awalilah dari yang kecil-kecil, yang tipis-tipis, yang pendek-pendek. Nah, lianal mukhtasarat sulamun ilal mutawwalat. Karena hal-hal yang ringkas dari hal-hal wudu umpamanya, tentang sifat wudu Nabi, cari yang ringkasnya, pelajari. Demikian juga dari sifat salat, ada yang ringkasnya, pelajari. Karena yang ringkas itu adalah tangga menuju yang luas, yang panjang, panjang lebar, yang luas, yang berjilid, yang tebal. Lakin labudda min ma'rifatil usul wal qawaid. Wa man lam ya'rifil usul hurrimal wusul. Akan tapi seharusnya dia mengetahui prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidahnya. Maka barang siapa yang tidak mengetahui prinsip-prinsip dasarnya, maka dia akan terhalang untuk sampai. Ingin belajar akidah, langsung belajar syarah akidah tahawiyah umpamanya. Baik, atau at-tajmuriyah dan yang lainnya. Maka dia akan mengalami kesulitan. Jadi awali ketika dia naik itu pada yang pertama dari tangga itu. Kemudian naik yang kedua, ketiga, sampai seterusnya. Demikian juga ketika dia ingin bisa bahasa Arab, maka pelajari dulu dari ilmu-ilmu mukaddimah dalam bahasa Arab, seperti nahwunya, sorofnya, imlaknya, dan demikian juga dari huruf-huruf hijaiyah, bagaimana cara melafadzkannya. Kemudian ketika dia bercakap-cakap, yaitu muhadatsah, nah bagaimana dari kata-kata yang sering diucapkan ketika bertanya, ketika menjawab, dan yang lainnya. Nah demikian, baru setelah itu dia akan bisa untuk membuka kitab sendiri. Maka dia akan bisa untuk berbicara dengan orang Arab langsung. Kenapa? Karena yang pertamanya, yang pemula, yang awal, baik bagi dia sudah dia pelajari. Nah, barang siapa yang dia tidak mempelajari dari mukaddimah-mukaddimah ilmu tersebut, maka dia terhalang untuk sampai ke tujuan dia. Ingin jadi seorang yang faqih, ahli fikih dalam agamanya, ahli fikih. Ingin khusus, takhusus dalam masalah fikih. Tapi dia tidak tahu usul fikih. Dia tidak tahu qawaid fikhiyah. Yang dia tahu yaitu hanya permasalahan-permasalahan fikih. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, selesai. Baik. Untuk mengeluarkan hukum sendiri dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis, dia belum bisa. Nah, bagaimana mungkin dia akan sampai ke tujuan dia dan cita-cita dia, yaitu menjadi seorang yang faqih, ahli fikih. Wa katsiran min talabatil ilm tajiduhu yahfadhu masaila katsiratan lakin ma'indahu asl. Banyak dari kalangan para penuntut ilmu, engkau dapati dia hafal masalah-masalah banyak sekali, akan tapi tidak ada padanya asal, prinsip dasar, tidak ada. Lau ta'tihi mas'alatun wahidatun syadatun amma kana yahfaduh mastata'a an ya'rifa laha hallan. Kalaulah suatu masalah datang kepadanya, satu masalah datang kepadanya, yaitu masalah yang ganjil dari apa yang dia pernah hafal, mastata'a an ya'rifa laha hallan, nah hallan, maka dia tidak sanggup untuk mengetahui solusinya. Lakin idza arafa ad-dawabit wal usula istata'a an yahkuma 'ala kulli mas'alatin juz'iyyatin min masa'ilihi. Akan tapi apabila dia mengetahui patokan-patokannya dan prinsip-prinsip dasarnya, maka dia akan mampu untuk menetapkan hukum atas setiap masalah juz'iyyah yang bersifat bagian-bagian dari masalah-masalah tersebut. Seorang dia tahu tentang apa hukumnya makan apel. Kenapa? Karena dia pernah tanya atau pernah dia mendengar bahwa buah-buahan seperti apel, anggur, jeruk adalah halal. Baik. Kemudian dia disodorkan satu buah yang mana buah ini adalah jarang manusia mengetahuinya. Nah, dan dia sendiri juga tidak tahu apakah itu halal atau haram dari buah itu. Nah, contoh dari buah, buah naga umpamanya, jarang buah naga. Ah, maka dia mengatakan Allah alam, tidak tahu dia. Nah, kenapa? Karena masalah ini adalah masalah yang keluar dari apa yang dia pernah hafal sebelumnya. Masalah ini adalah masalah yang di luar dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Maka dia mengatakan Allah alam, atau dia mengatakan aku tidak tahu. Baik. Atau dari buah-buah yang lain yang itu adalah buah yang aneh, asing. Baik. Nah, soal yang dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu usulnya dan dawabitnya, maka dia akan kebingungan ketika ada masalah juz'iyah, masalah bagiannya, bagian-bagian yang bersifat bagian-bagian, tidak tahu. Tapi kalau dia tahu usulnya, kaidahnya, apa itu? Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal dalam segala sesuatu selain dari ibadah adalah mubah. Nah, ketika dia ditanya apa hukum makan buah naga, katakan dia adalah halal. Kenapa? Masuk pada keumuman kaidah tersebut. Ini bagi seorang yang dia mengetahui usulnya, kaidahnya, dan tetaplah dia mengatakan seperti itu sampai ada yang menyampaikan bahwa kecuali buah ini jangan dimakan, buah itu jangan dimakan. Kenapa? Karena demikian demikian. Dan ini dalilnya ada. Tapi selama dia tidak tahu, katakan sebagaimana keumumannya. Nah, yang tahu yang seperti ini adalah mereka yang belajar usul dan kaidahnya, yang mendasar dipelajari usulnya, kaidahnya dia pelajari. Ada. Dia pernah membahas atau mendengar seorang ketika dia mendapatkan keraguan di dalam sholatnya, apakah ini rokaat keempat atau belum? Tapi ragu dia. Apakah ini rokaat keempat atau belum dari sholat duhur? Ketika itu dia sebagai imam atau dia sholat sendiri? Maka bagaimana? Baik. Maka yang benar bagi seorang yang dia tahu usul dan kaidahnya, yaitu sesuatu itu dibangun di atas yang yakin. Yakinnya dia tiga, jelas. Yang ragunya adalah yang keempat. Maka yang ragu ini hilangkan, tambah satu rakaat. Dari mana keterangan seperti ini? Kaidah. Al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Maka yang ragu ini yang harus dihilangkan. Nah, hadza. Bahwa yang ragu itu yang harus dihilangkan. Dan tetapkanlah pada yang yakin. Baik. Seorang yang dia tidak tahu kaidah dan usul dalam satu masalah ini, maka dia akan bertanya atau dia membahas. Baik. Kemudian dia tahu jawabannya. Oh, ketika dia ragu pada yang keempat, maka bangunlah yang ketiga. Artinya tetapkanlah yang ketiga, kemudian tambah dia satu rakaat. Kemudian datang masalah yang lain. Ana tanya, afwan, ana tawaf. Namanya tawaf adalah 7 kali putaran. Tapi ini yang terakhir ini kami ragu. Ini yang ketujuh atau belum? Bagaimana? Nah, kalau dia tidak tahu kaidah dan usulnya, maka dia akan mengatakan, Allah alam, ana belum pernah tanyakan ini. Tapi atau ana belum pernah dengar ini. Tapi kalau dia tahu usul dan kaidahnya, maka dia akan jawab sama seperti yang sebelumnya dalam masalah sholat tadi. Yang yakin bangun, pegang. Yakinnya berapa? 6 putaran. Yang ragunya? Yang ketujuh. Hilangkan yang ragu ini, tambah dia satu putaran lagi. Ada. Dan demikian yang lainnya dan yang lainnya, bagi mereka yang mempelajari usul dan kaidahnya dari dasar-dasarnya dan prinsip-prinsipnya, maka dia akan bisa untuk menjawab dari perkara-perkara juz'iyah, perkara-perkara yang cabang atau yang bersifat cabang. Lakin jika عرف الضوابط والاصول استطاع ان يحكم على كل مساله جزئيه من مسائله ولهذا فانا احث اخواني على معرفه الاصول والضوابط والقواعد لما فيها من القواعد العظيمه. Nah, dengan ini maka aku menganjurkan kepada saudara-saudaraku untuk mengetahui al-usul wadh-dhawabit wal-qawaid dari prinsip-prinsip dasar, patokan-patokan dan kaidah-kaidahnya. Dikarenakan ada padanya dari faedah yang besar. Nah, dianjurkan siapa yang memang sudah dia terjun untuk menuntut ilmu, maka dalami. Jangan nanggung, pelajari mulai dari awalnya, terus bersabar, bersabar sampai terus akan sampai dia. Nah, akan sampai. Tapi seorang yang terburu-buru, cepat-cepat, nah, maka dia tidak akan sampai. Kalaupun sampai, tapi berantakan awalnya. Nah, ada. Nah, dengan itu dikatakan seorang yang alim itu adalah alim yang benar-benar mengetahui dari masalah-masalah yang jelas, artinya yang besar, yang utama, ataupun masalah-masalah yang itu adalah masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang mendalam, nah, kaidah-kaidahnya, usulnya, dia tahu. Nah, demikian. Kemudian dia mengamalkan dari ilmu tersebut. Ini bagi seorang yang dia mengetahui usul, kaid, dan tawabit-tawabitnya. Sungguhnya terdapat faedah yang besar sekali. Wa hadza syai' jarabnahu wa syahadnahu ma'a ghairina 'ala anna al-usul hiya al-muhim. Dan sesuatu ini kami telah mencobanya dan kami telah menyaksikannya bersama selain kami, bahwa yang namanya usul itu adalah penting. Nah, dia adalah penting. Prinsip. Baik. Penting sekali. Nah, di antara yang penting itu dari al-usul atau yang prinsip itu adalah wa minha hifdzul mukhtasarat, yaitu menghafal mukhtasarat yang ringkas-ringkas dalam semua bidang ilmu. Mukhtasarat pelajaran akidah, cari yang ringkasnya. Apa itu usul thalatsah atau al-qawaidul arba', anawaqidul Islam, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan demikian juga dalam fikihnya, dan juga dalam tafsirnya, dalam bahasa Arabnya, ambil yang mukhtasarat, yang ringan. Nah, yang ringkas, yang ringan. Karena yang ringkas itu adalah ringan. Seorang yang dia belajar mukhtasarat, ketika dia tanya tentang mutawwalat, apa yang ada pada mutawwalat yang luas dan panjang pembahasannya, dia ditanya tentang itu, tidak bisa, wajar. Kenapa? Lagi belajar mukhtasarat, lagi belajar yang ringkas. Ketika dia tanya hal yang mutawwalat, pembahasan yang dalam, dia tidak tahu, wajar. Tapi seorang yang dia belajar mutawwalat, pelajarannya tebal-tebal, dari kitab-kitabnya pembahasannya meluas ini dan itu, ketika ditanya tentang mukhtasarat yang ringkas-ringkas, yang jelas, tidak tahu, hadza huwa aib. Ini yang tercela. Seorang yang dia memang tujuan dari dia belajar ingin dikatakan, wah, atau dikatakan si fulan adalah alim ini dan itu, sebentar dia langsung jadi seorang alim. Ketika dia belajar kitab-kitab yang tinggi-tinggi, ketika dia bahas kitab yang tinggi-tinggi, ketika dia ceramah, apa yang dia sampaikan adalah yang tinggi-tinggi, yang manusia itu ketika mendengarnya maka dia akan tercengang. Hebat. Sementara yang lainnya belajar butuh waktu yang lama, ini cepat sekali. Nah, biasanya yang seperti ini mereka adalah yang riya. Baik, sepandai-pandainya orang, sekuat-kuatnya hafalan seorang, tetap yang namanya menuntut ilmu butuh waktu. Waqad arada ba'dun nas an yamkuru bina qalu lana innal hifdha la fa'idata fihi wa innal ma'na huwa al-ashl. Sebagian manusia ingin menipu daya kami dengan mereka berkata kepada kami, sesungguhnya hafalan itu tidak ada faedahnya. Sungguhnya makna itu adalah yang utama. Atau dengan bahasa kita, tidak perlu hafalan, yang penting paham. Nah, ini dia. Taib. Innal hifdha la fa'idata fi. Sungguhnya hafalan itu tidak ada faedahnya. Wa innal makna, sungguhnya makna adalah asal. Yang utama itu adalah maknanya. Apa makna dari apa yang kita pelajari? Apa maknanya? Jadi maksudnya seperti apa? Setelah kita paham, selesai. Hafalkan tidak perlu. Nah, ada seorang yang dia mengatakan seperti ini kepada syekh, atau yang dia ingin menipu daya kepada syekh, atau yang dia ingin kepada tulabul ilm agar dia tidak sungguh-sungguh, supaya mereka mengenal agamanya yaitu sedikit, mengenal agamanya yaitu hanya sekedar kulitnya saja, ada bagian luarnya saja cukup. Nah, maka kata beliau, walakin alhamdulillah annahu qad anqadana min hadhihi alfikrah wa hafidna ma syaa Allah an tuhfadha min mutunin nahw, min an nahfadha min mutunin nahwi wa usul alfikr wa tauhid. Akan tetapi alhamdulillah bahwa Allah telah menyelamatkan kami dari pemikiran ini, dan kami telah menghafal dari apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kami menghafalnya dari matan-matan nahwu, usul fikih dan tauhid. Ketika syubhat ini datang, tidak dihiraukan oleh syekh, yaitu syubhat yang penting paham, tidak perlu hafalan. Nah, ketika ucapan ini datang kepada syekh, maka syekh tidak menghiraukannya. Biarkan, tetap syekh menghafal. Dia hafal dari matan-matan. Dari matan-matan seperti usul thalathah, kitab tauhid dan yang lainnya, dari usul fikih, dari nahwu, dari tauhid. Dia hafalkan. Dimulai dari yang pendek-pendek. Dari nahwunya, ajurumiyah, sampai syekh hafal dari alfiyah. alfiyah, 1000 bait tentang nahwu. Nah, kemudian dengan dia terus mengikuti bagaimana as-salafus saleh menyontohkan kepada kita, diikuti oleh syekh, maka didapatkan keberkahan di dalam menuntut ilmu itu. Kuatlah ilmunya, kuatlah hujahnya. Ketika dia berbicara, kuat. Ketika dia debat, maka kuatlah hujah-hujah dia. Nah, ketika dia membantah, juga sama seperti itu. Dapat mematahkan lawan. Kenapa? Dari usulnya dia belajar. Kemudian dihafal lagi. Bukan hanya sekedar maknanya, maknanya. Seorang yang dia terbiasa dengan yang penting paham. Maka dia tidak akan mau untuk menghafal sedikit dari Al-Quran. Dia tidak akan mau menghafal sedikit dari hadis. Nah, padahal dijadikan dalil, dari mana dalil itu? Dari Al-Quran. Dari mana? Dari hadis. Tidak hafal. Sehingga ketika dia berdalil, qala Allah, yang maknanya itu seperti inilah artinya. Ketika dia berdalil, kata Rasul, maknanya seperti inilah. Agada. Nah, yang penting maknanya. Nah, tidak bisa. Seorang ketika berbicara, dia harus kuat. Harus berdasarkan dengan dalil. Kenapa? Karena demikianlah ahlu sunnah wal jamaah. Dia istimewa, terbedakan dengan yang lainnya. Karena mereka setiap berbicara, ada sumbernya, ada landasannya. Nah, dengan ketika mereka menghafalkan dari matan-matan, jelas matan-matan yang kita hafal adalah matan-matan yang ma'ruf, yang mana para ulama juga menghafalnya dan menganjurkannya. Disebutkan dari matan itu perkataan dari ulamanya, kemudian disebutkan juga dari qala Allah, qala Rasul. Sebutkan dalilnya dari Al-Quran demikian, dan dalilnya dari hadis demikian. Masya Allah. Benar-benar kita terbantu. Daripada kita mencari sendiri, apa sih dalilnya tentang ini? Cari Al-Quran. Apa sih dalilnya tentang ini? Cari hadis. Kadang susah dan butuh waktu. Akan tapi ketika ulama ini dalam matannya menyebutkan, nah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, yaitu dengan menyebutkan surat, nah, setelah surat Al-Asr. Lihat, dari empat masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi, kemudian disebutkan dari ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam i'lam, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi sebelum berkata dan berbuat harus berilmu. Nah, kalau kita cari dulu, sebelum berbuat dan berkata harus cari, harus dia berilmu dulu. Apa dalilnya? Cari Al-Quran dan hadis. Kesusahan. Atau tanya kesana kemari, butuh waktu. Tapi ketika dia pernah menghafalnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ini dalilnya. Oh, Masya Allah, langsung. Ketika dia ingat, atau ketika dia ceramah, mengingatkan kepada manusia, berilmulah sebelum berkata dan berbuat, langsung keluar dalilnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah. Dari dia menghafal usul salasa. Belum lagi di sana disebutkan tentang, nah, pertama kali Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan tentang hari kebangkitan. Di sana ada al-jaza, yaitu hari pembalasan. Dalil-dalilnya semua disebutkan. Masya Allah. Ini penting, mudah. Nah, seorang kalau dia tidak hafal, yang penting paham, itu paham. Ini buat mereka yang sudah lanjut usia. Bagi mereka yang sudah banyak kesibukan-kesibukan yang ada pada dirinya. Nah, untuk menuntut ilmu ada waktu setengah jam dalam sehari. Allah. Nah, ini kalau kita bebankan kepada mereka, hafalkan juga dalilnya, berat bagi dia. Kita ngajarin mereka yang datang kepada kita ini bapak-bapak. Ini umur 50 tahun. ini umur 60, ada yang 70. Kemudian ketika kita mengajarkan kepada mereka usul thalathah, hafalkan ya, tapi sehari selembar. Nah, setiap pertemuan harus setor. Besok bubar. Nah, besok bubar. Tidak nunggu lagi. Hari kedua, hari ketiga, sedikit-sedikit hilang. Hilang semua besok. Nah, mereka tidak akan datang. Kenapa? Nah, mereka adalah orang-orang yang sudah tua. Mereka sudah banyak dari kesibukan yang ada. Nah, tapi kalau mereka adalah masih syabab, para pemuda, nah, kesibukan belum datang kepada mereka, dahulukan ini usul qaid, artinya yang prinsip-prinsip yang dasar kaidahnya, kemudian hafalkan dari mutun, hafalkan dari Al-Qur'annya, hafalkan dari hadisnya, dalil-dalilnya hafalkan. Nah, hafalkan. Jadi seorang talibul ilm yang dia sudah lama menuntut ilmu ditanya tentang suatu yang mendasar tidak tahu, sayang. Nah, tanya tentang seorang yang dia minta-minta di kuburan pada wali atau ziarah wali songo dan yang lainnya, tanya boleh tidak, dia mengatakan tidak boleh. Baik, dalilnya tidak tahu dia. Atau dia mengatakan khamr haram, dalilnya wallah alam. Nah, tidak pantas. Nah, maka dari itu yang ini yang utama, yang prinsip-prinsip seperti ini, walaupun umpamanya dia belum belajar tapi dia ada kesanggupan untuk menulis, kemudian dia hafalkan sedikit dalilnya khamr ini satu ayat cukup. Nah, untuk pertama-tama bagi dia, karena dia memang lagi ada kesibukan yang lain, dalilnya khamr ini hafalkan selesai. Terlebih dia ini akan bakal ditanya, bahkan baik, menurut dugaan besar dia bakal akan ditanya nanti ketika pulang. Maka persiapkan, walaupun di pondoknya dia belum dipelajari tentang hal ini, hal itu, hafalkan sedikit. Contoh, wah di rumahnya ini bakal dinyalakan musik, setel musik ini musik itu. Kenapa? Awam keluarga. Pasti kita akan melarangnya atau kita akan matikan itu. Terus kita akan dibalas dengan pertanyaan, memang tidak boleh. Apa dalilnya? Tidak tahu. Dia kan maunya, dia akan mengatakan haram. Tapi haram dari mana? Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Yang penting haram lah. Dalam Islam haram. Dalam Islam haram. Kita akan tanya. Itu sebelah itu juga pondok. Mereka juga muslimun. Tapi wah, musiknya luar biasa. Nah, gak bisa kita jawab. Ini penting. Kita lihat, kita akan pulang nih. Kan ketemu kakak yang mana kakak kita masih ngerokok. Kita akan ingatkan. Kita tidak tahu. Apa alasannya engkau katakan bahwa rokok itu haram? Tidak tahu. Nah, tidak nunggu akan datang pembahasannya nanti sekian tahun lagi, jangan. Tapi apa, tulis satu alasan saja, tapi apa, kuat Al-Qur'annya, hadisnya, alas cukup. Nah, kalau dia celengin hal yang seperti itu di buku tulisnya, permasalahan musik ini dalilnya, rokok ini dalilnya, khamr, masya Allah. Nah, dihafal kuat dia. Maka ketika ada pertanyaan, maka dia akan bisa untuk menjawabnya. Ah, ini penting. Maka demikianlah kata Syekh, bahwa fikrah yang seperti ini, alhamdulillah, kita abaikan. Nah, Allah selamatkan kami dari fikrah yang seperti ini. Yang penting faham. Nah, bagi thullabul ilm tidak pantas. Yaitu apa? Yang penting faham. Seorang yang dia faham, hanya mempunyai keyakinan yang seperti itu, yang penting faham, maka dia akan mempunyai prinsip nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nah, yang penting anak faham, anak sholat, anak haji, zakat, dan yang lainnya. Tapi akhi dakwakan kepada mereka tentang sholat, wah tuh anak gak bisa ya. Nah, Yang penting anak bisa memahamkan diri sendiri. Memahamkan orang lain anak enggak bisa. Ada. Yang penting anak sendiri fahamlah, cukup. Sebab kalau memahamkan orang lain butuh ini, butuh itu, butuh dalil, butuh. Maka ini perlu diperhatikan. Baik, insyaallah kelanjutan dari jawaban Syekh pada kesempatan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.